الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita masih dalam Al-Kabirah Al-Khamsun, dosa besar yang ke-50. Adhiyatul muslimin, ini menyakiti kaum muslimin, mencela mereka. Kita telah membaca dua dalil dalam Quran yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'dunal mu'minin wal mu'minat bighairi maktasabu. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan dengan tanpa sebab perlakuan mereka, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina, maka dia akan menanggung kedustaan dan dosa yang besar. Kemudian di dalil yang kedua dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian tajassus mencari-cari aib saudara kalian, berupaya untuk memantau, menunggu kesalahan saudara kalian, kemudian kalian ungkap, kalian sebarkan. Demikian pula jangan menggunjing, menggibai sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk di dalil yang ketiga yang beliau bawakan. Masih dari surat Al-Hujurat di ayat yang ke-11. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adab-adab orang-orang beriman. Di antara tadi yang disebutkan tidak boleh tajassus, tidak boleh ghibah. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah menghina, merendahkan, mengejek qaumun min qaumin, suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Asa ayyakunu khairan min al-ayah. Bisa jadi orang yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka, dibandingkan orang-orang yang menghinanya, merendahkannya, mengejeknya. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak boleh bersifat dengan sifat yang akan disebutkan. Termasuk konsekuensi keimanan. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum itu menghina, merendahkan, mengejek kaum yang lainnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah belum menerangkan wa yanhana, Allah melarang kita an yaskhara ba'duna min ba'din, melarang sebagian kita menghinakan sebagian yang lainnya, merendahkan sebagian yang lainnya. Kemudian beliau jelaskan, li'annal mufaddil huwa Allah azza wa jalla. Karena yang melebihkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini sebagian lebih utama dari sebagian yang lainnya. Ada sebagian yang kedudukannya lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian mereka derajatnya di atas sebagian yang lainnya. Yang ini lebih kaya dari yang ini, yang ini lebih pintar dari yang ini, bertingkat-tingkat dari sisi ekonominya, bertingkat-tingkat dari sisi kemampuannya. Allah sebutkan undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain, memang diciptakan demikian. Umat ini, manusia itu diciptakan bertingkat-tingkat dari sisi ekonomi dan yang lainnya, tidak sama rata. Sehingga ketika manusia itu misalnya tidak dibikin demikian, semuanya kaya semuanya atau semuanya miskin semuanya, maka tidak akan berjalan kehidupan. Ketika semua orang diberikan kekayaan rata sama semuanya, ketika mereka pengen misalnya membangun rumah, kesulitan untuk membangunnya, mau membeli tanah gak ada yang menjualnya karena semuanya kaya, gak ada yang butuh uang. Ketika dia punya tanah, membangunnya susah untuk mencari tukang karena semuanya kaya, gak ada yang punya kerjaan demikian. Nah, roda tidak akan bisa berputar, semuanya kaya semuanya atau semuanya miskin semuanya, maka Allah ciptakan derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang kurang utama. Nah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang tidak pinter, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang cacat, dan semisalnya. Dan semuanya itu yang membuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan fulan kaya itu Allah, yang menjadikan fulan miskin Allah, yang menjadikan fulan itu luar biasa kepintarannya Allah, yang menjadikan fulan ini kurang dalam kepintaran juga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-mufaddil huwallah, yang memberikan keutamaan kepada hamba itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Sehingga ketika ada seorang yang menghina saudaranya karena kemiskinannya, ketika ada seorang yang menghina saudaranya karena ketidakpinterannya, maka dia secara tidak langsung telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadikan itu semuanya. Allah yang menjadikan fulan kaya, Allah yang menjadikan fulan miskin, Allah menjadikan fulan tidak begitu pintar. Ketika diajak fulan ini miskin, berarti dia telah mengejek takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang mentakdirkannya. Naam. Ikhwani fi din, azabi wa azakumullah. Baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tasubbu dahra. Janganlah kalian itu mencela cuaca. Jangan mencela angin, jangan mencela cuaca. Fa innallahu wadar, karena Allah lah yang mengatur itu. Cuaca sangat panas itu Allah yang membikinnya. Cuaca sangat dingin itu Allah Subhanahu wa taala membikinnya. Ketika cuaca itu dicela, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk mencela cuaca. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam. Manusia itu telah menyakiti aku, kata Allah. Ya. Kenapa? Ya subbu dahra wa ana dahra. Karena manusia itu mencela cuaca, akulah yang mengatur cuaca itu. Ya. Ikhwani fi din, azali wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga ketika seorang menghinakan saudara yang tingkat keilmuannya di bawahnya, tingkat kekayaannya di bawahnya, maka dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Maka Allah mengingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan. Janganlah suatu kaum, baik laki-laki maupun perempuan, merendahkan, menghinakan orang lain, kaum yang lain. Kemudian Allah juga menjelaskan, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi ya, orang yang dihinakan itu lebih baik dibandingkan orang yang menghinakan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, rubba sahirul yaum mashhurun minhu fil ghad. Bisa jadi orang yang hari ini menghina, orang yang hari ini merendahkan, orang yang dia hinakan, orang yang dia cela, mashhurun minhu fil ghad, nanti dia akan menjadi yang tercela. Nanti dia akan miskin, nanti dia tidak lagi cerdas. Gantian orang yang sekarang dia hinakan, dia rendahkan, nanti akan menjadi orang yang mulia. Warubbama mafdhulul yaum, bisa jadi orang yang mafdhul, orang yang kurang utama, orang yang miskin, orang yang tidak begitu cerdas hari ini, yakunul fadilan fil ghad, dia menjadi orang yang mulia nantinya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang ini. Maka kata beliau, wa hadza syai'un musyahad, ini suatu yang nyata terjadi, ya. Yang dahulunya dia menghinakan orang lain, besoknya yang dia hinakan lebih utama dibandingkan dia. Lebih kaya, lebih pintar. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Nah. Sehingga disebutkan dalam beberapa asar, ya, jika ada seseorang yang ayyara akhahu, menghinakan saudaranya, mempertawakan saudaranya karena saudaranya telah berbuat dosa. Ada saudaranya berbuat dosa, dia tertawakan, dia ejek, dia hinakan, dia rendahkan, maka dia tidak akan mati sampai dia terjerumus dengan dosa yang sama. Dia hinakan saudaranya karena terjerembat dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa, dia ketawakan, dia ejek, dia hina, lam yamut, dia tidak akan mati hatta ya'malahu, sampai dia mengamalkan dosa itu. Nah, ini ruwiyah ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis ya. Jika sifatnya itu ruwiyah, sifat tamrid ya, itu menunjukkan riwayatnya lemah ya. Jika itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, maka tidak boleh kemudian kita merasa senang ketika ada saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan ya. Senang ada saudaranya salah, senang ada saudaranya bergelimang dengan kemaksiatan. Baik. Karena bisa jadi nantinya Allah menjadikan saudara kita yang bergelimang dengan kemaksiatan, yang sekarang kita hinakan, kita tertawakan, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita wa'iyadubillah akan terjerumus dengan kemaksiatan sebagaimana fulan yang dahulunya kita mentertawakannya. Nah, maka di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yaskhar, menghina, mengejek, na'am, merendahkan orang yang lainnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Demikian pula misalnya ketika terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat kita dengan seseorang, beda pandang, beda pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, watak aslinya manusia itu tidak senang dengan orang yang tidak sejalan dengan dia, tidak senang dengan orang yang pandangannya tidak sama dengan dia. Yubhidu khasma. Dia tidak senang dengan orang yang memusuhi dia. Sehingga ketika kita punya pendapat, ternyata fulan kok pendapatnya lain dengan pendapat kita, secara tabiat kita tidak senang dengan fulan ini. Dan akan senang dengan orang-orang yang setuju dengan pendapat kita, sejalan dengan kita. Baik. Sehingga ketika ada kejadian yang demikian, kok ternyata beda pandang, beda apa usulan. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mengingatkan, fal wajib 'alal insan idza khalafa ghairuhu ayaltamisalul al-udhu. Maka wajib bagi seorang jika orang lain itu menyelisih dia, tidak sependapat dengan dia, hendaknya dia mencari udzur. Mencari udzur. Nah, summa yattasilu bihadzal mukhalif. Kemudian hubungi orang yang tidak sependapat dengan kita tadi, tidak sejalan dengan kita tadi. Wa yabhasu ma'ahu, dibahas bareng dengan dia. Dia punya pendapat ini, saya punya pendapat ini, enggak nyambung ini. Beda ini. Hubungi dia, nah kemudian bahas bareng-bareng. Jangan langsung ditertawakan, jangan langsung dihinakan, jangan langsung direndahkan, ya, merasa kita lebih tinggi keilmuannya dibandingkan dia. Farubbama yakunul haq ma'a man khalafahu. Bisa jadi al-haq itu ternyata bersama orang yang tidak sependapat dengan kita. Ternyata yang benar itu orang yang menyelisih kita. Bisa jadi. Nah, Taib. Wa yunakisuhu bi adabin wa ihtiramin wa hudu'in. Maka hendaknya taib kalau terjadi demikian diadakan apa dibahas bareng ya. Dibicarakan bersama dengan adab, dengan ikhtiram, dengan tenang ya. Tidak merasa dia lebih senior, tidak merasa dia lebih pintar ya. Dibahas, bisa jadi kebenaran itu ada pada orang yang di bawah keilmuannya. Dan ini khana fidina azani wa azam terjadi bahkan di zamannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Orang-orang yang lebih utama ternyata tidak mengetahui sebuah hadis, sebuah hukum yang itu lebih diketahui oleh orang yang tingkatan ilmunya di bawahnya. Ya. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, sehingga ketika nah pendapat kita kok ada pertentangan dengan pendapat yang lainnya, maka cari udzur, cari tahu, dibahas bareng. Bisa jadi pendapat orang lain itu lebih di atas Allah. Nah, baik. Waqala, kemudian berikutnya. Waqala ta'ala wailul likulli humazatin lumazah. Wailun. Wail. Ini ada yang menyebutkan wail adalah lembah yang ada di neraka. Sebuah lembah yang ada di neraka. Ada yang menyatakan wail itu ungkapan ancaman celaka. Ya. Ungkapan sebagai bentuk ancaman. Wailun celaka. Ini yang lebih dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka siapa yang celaka? Likullin, bagi setiap orang yang humazah dan lumazah. Ada yang menyebutkan humazah dan lumazah ini dua kata yang satu makna. Ya. Dua kata yang satu makna. Menghina, mengejek. Nah, dua baik kata yang maknanya sama. Baik. Khadifidina azani wa azakumullah. Nah, kemudian ada para ulama yang membedakan humazah dengan lumazah. Humazah adalah menghinakan, mengejek seseorang bil isyarah, dengan isyarat, wabil fi'il, dan dengan perbuatan. Ya. Adapun lumazah itu bil qaul, dengan ucapan. Ya. Misalnya ada seorang yang mungkin kurang apa, kurang pinter kan, atau miskin misalnya, kemudian diejek ya. Diejeknya dengan menggunakan isyarat ya. Dengan menggunakan isyarat, dengan menggunakan perbuatan ya. Mungkin dia melaksanakan gerakan-gerakan yang tujuannya untuk menghinakan fulan ini. Dia enggak ngomong blas, enggak ngomong apa-apa lisannya. Tapi dia bergerak misalnya dengan gerakan tubuhnya atau gerakan matanya untuk menunjukkan orang ini hina. Ya, untuk menghinakan orang itu. Nah. Tapi kalau lumaza, lisannya yang ngomong. Ya. Lisannya yang menghinakan fulan itu. Ini makna humazah dan lumazah. Sama-sama menghinakan orang lain. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam wailun. Ya. Celaka. Orang-orang yang senangannya mengejek orang lain. Ya. Baik. Dan Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat, kelanjutan ayat yang tadi di atas. wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian itu na'am menghina, mengejek diri-diri kalian. Janganlah kalian itu mengejek diri-diri kalian. Na'am. Sebagian dengan sebagian yang lainnya. Sekarang merasa lebih tinggi kedudukannya, lebih pintar. Na'am. Dia rendahkan, dia hinakan saudaranya. Lah. Wailun, ya, ini celaka. Baik, ini termasuk adiyatul muslimin, menyakiti seorang muslim. Nah, ini khani fidina anzani wa azakumullah. Baik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk. Naam. Adillah minal ahadits yang beliau bawakan. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna syarran nas manzilatan. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya indallah, di sisi Allah. Manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah, man wada'un nas, adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh masyarakat, ittiqa'a fukhsihi, karena menghindari dari kejelekan lisannya, ya, dari kekejiannya. Nah, disebutkan akhrajul Bukhari fi kitabil adab. Baik. Orang-orang tidak senang dengan dia. Orang-orang banyak menghindari dia. Tidak mau berjumpa, tidak mau bertemu, tidak mau bertetangga. Nah, kenapa? Karena lisannya itu tajam. Lisannya, mungkin juga perbuatannya, itu sering mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Tidak aman orang-orang sekitar dari gangguannya, dari hinaannya. Ini kata Rasulullah SAW, termasuk manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Nah, manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ketika dia ditinggalkan oleh saudaranya, karena saudaranya sudah tidak tahan dengan ucapannya, tidak tahan dengan lisannya. Pilih lebih selamat dia pergi menjauh darinya, ya. Gak pengen kegiran, gak perlu dilayani, dia tinggalkan orang itu untuk menghindari kekejian lisannya, ya. Inilah manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna allaha yubghidu al-fahis al-badi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membenci al-fahis al-badi, orang yang keji, orang yang keji perbuatannya, orang yang keji lisannya. Nah, baik, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ibadallah, innallaha wadu'al haraj. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah memaafkan dosa. Jadi ini ada seorang yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau perbuatan ini, bagaimana kalau perbuatan ini, bagaimana kalau perbuatan ini? Disebutkan perbuatan-perbuatan dosa. Kata Rasulullah SAW, wahai hamba Allah, sungguhnya Allah itu memaafkan, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Illa kecuali maniftaradha irdha akhihi, kecuali orang yang Iktarodo, iktarodo itu berhutang. Ya. Berhutang dengan kehormatan saudaranya. Berhutang dengan kehormatan saudaranya. Fadzaka alladzi harija au halaka. Itulah orang yang dosa atau orang yang hancur, orang yang binasa. Siapa ini? Orang yang dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang berhutang dengan kehormatan saudaranya, orang-orang yang membicarakan aib saudaranya, orang-orang yang menghibahi saudaranya, nah, orang-orang yang melukai kehormatan saudaranya, nah, dianggap dia berhutang karena nanti akan harus dibayar dia nanti yaumul kiamah dengan amalan-amalan kebaikan dia. Nah, ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ya, sebagaimana kemarin kita sebutkan, ghibah itu lebih berat dibandingkan hutang. Karena hutang itu bisa dibayar, tapi ghibah tidak bisa dibayar. Nah, sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, jangan kemudian meremehkan dosanya menggunjing membicarakan aib saudaranya. Nah, ini luar biasa besarnya. Ghibah itu lebih berbahaya, lebih besar dibandingkan zina. Nah, bahkan zina dengan mahramnya lebih besar dari ghibah, merusak kehormatan saudaranya, membicarakan aib saudaranya. Nah, sehingga perbuatan ghibah ini sampai sebagian salafun saleh ada yang bernadar, kalau aku sampai ghibah aku akan puasa. Kalau aku sampai ghibah aku akan bersedekah. Mewajibkan dirinya untuk itu biar tidak ghibah, biar tidak membicarakan saudaranya. Berupaya untuk itu. Nah, kenapa? Karena ghibah itu menjadi sesuatu yang lumrah. Setiap majelis tidak lepas dari ghibah. Membicarakan saudaranya. Di majelis, apalagi kemudian ketemu dan berjumpa dengan orang-orang yang semodel dengannya. Ya. Makanya dilarang untuk mendengarkan ghibah. Ya. Jika ada orang membicarakan aib saudaranya, ditinggal, diingatkan dia. Nah, untuk menghentikannya, jika tidak bisa kemudian tinggalkan dia. Ketika kita diam dan mendengar, itu membuat dia semangat untuk terus melanjutkan ucapannya. Ya. Maka orang yang hadir di situ dan diam saja disebutkan Imam Munawi rahimahullah, dia berdosa sebagaimana orang yang ghibah. Nah, karena ghibah itu dosa besar. Nah, ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai menyebutkan bahwa gampang bagi seorang itu untuk menahan diri tidak berzina, tidak mencuri, ya, dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Tapi susah untuk menahan lisannya, susah untuk menahan lisannya dari membicarakan aib saudaranya. Ya. Nah, kadang-kadang tanpa terasa mengalir pembicaraan yang dibicarakan saudaranya. Nah, dan memang sangat-sangat berat, ya. Sangat berat untuk menjaga lisan ini. Sehingga wajar kalau Rasulullah SAW menyebutkan man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, untuk bisa menjaga apa-apa yang di antara kedua lihyanya, di antara jenggot dan kumisnya, jadi menjaga lisannya, dan menjaga di antara kedua kakinya, jadi menjaga kemaluannya. Aku jamin dia mendapatkan surga. Nah, karena berat untuk menjaga lisan, ya. Gampang untuk mengumbar aib saudaranya, apalagi dia sudah tidak senang dengan saudaranya. Ya. Setiap orang yang dijumpai, setiap majelis yang dia duduk di situ, pasti membicarakan saudara yang dia tidak senang dengannya, yang lagi punya masalah dengannya. Nah, tanpa ada tujuan tertentu, ya. Kecuali kalau dia sampaikan kepada orang yang berilmu, ya, untuk mencari solusi, misalnya. Dia sebutkan saudaranya demikian demikian, bagaimana sikap saya, itu boleh. Dia termasuk, bukan termasuk ghibah yang terlarang. Tapi kalau tidak ada tujuan tertentu, dia ceritakan ke orang lain untuk mencari dukungan misalnya, karena dia lagi bermasalah dengan fulan wa'alan, ini termasuk dosa besar. Nah, ini ikhwan fiddina azzani wa azzakumullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di sini, kecuali orang yang berhutang dengan kehormatan saudaranya. Ya. Kecuali orang yang berhutang dengan kehormatan saudara, itulah orang yang binasa. Nah. Hasan Al-Basri ketika sampai kabar kepada beliau, ada fulan yang membicarakan beliau. Beliau datang dengan membawa sekeranjang korma, kasih hadiah, ungkapan terima kasih. Ya. Dia telah dermawan dengan memberikan pahalanya kepada beliau. Maka tidak bisa membalasnya kecuali hanya sekeranjang korma. Nah, makanya riba itu tijaratun khasirah, perdagangan yang merugikan. Karantinya amalan soleh, orang itu akan diserahkan untuk membayari. Nah, saudara yang telah dia bicarakan. Nah, ini ikhwan fi dina anzani wa a'azakum. Para ulama menyebutkan bagaimana kalau seorang tobat dari ghibah, dia puji orang yang dia bicarakan itu di tempat yang lain, di majelis-majelis yang dia telah jelekkan saudaranya itu, dia bicarakan saudaranya, puji dia. Nah, itulah di antara cara untuk bertobat dari riba. Nah. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Dan hadisnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Nah, bersaudara muslim dengan muslim. Baik. Meskipun bukan senasab. Ya. Apa konsekuensinya seorang muslim dengan muslim yang ini? La yadlimu. Dia tidak boleh untuk mendzaliminya. Wa la yahduluhu. Tidak boleh untuk membiarkannya. Yahdul itu enggak mau tahu. Susah yang jarno. Dia tidak mau menolongnya, mana yang dulu. Wis jarno sik durusi dhewe. Nah, enggak mau menolong sama sekali, itu bukan sikap seorang muslim. Muslim dengan muslim yang iya, la yahdulu. Dia butuh apa? Apa yang bisa kita bantu untuk fulan ini? Mungkin butuh harta. Kita punya harta, kita bantu dia. Mungkin butuh masukan, pendapat, dan yang semisalnya semampu kita, tenaga yang kita punya. La yahdulu, jangan biarkan dia demikian. Nah, ini sikap seorang muslim. Bantu semampu kita. Wa la yahqiru, dan tidak merendahkannya. Tidak menghinakannya. Bi hasbi amri minasyar, cukuplah seorang itu dari kejelekan. Ayah kiru akhahul muslim, ketika dia menghinakan, merendahkan saudaranya muslim, akhrajahu muslim. Ya. Ketika seorang itu sudah merendahkan, menghinakan saudaranya yang muslim, menunjukkan memang di dalam hatinya itu sudah terpendam sifat yang jelek. Di dalam hatinya memang tertanam baik akhlak yang jelek. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan la yaskhur qaumun min qaumin yang tadi kita baca ayatnya, baik, beliau menyebutkan fa inna dzalika haramun, itu haram mengejek, merendahkan, menghina saudaranya, la yajuzu, tidak boleh. Bahwa dalun ala ijabis sahir di nafsi, itu menunjukkan orang yang mengejek dan menghina itu bangga dengan dirinya, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, sehingga dia menghina dan merendahkan saudaranya. Baik. Dan ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kata beliau, fa inna sukhriyah la taqa illa min qalbin mumtali'in min masawil akhlak, bahwasanya sukhriyah, ejekan, ya, hinaan dan misalnya tidak terjadi kecuali dari orang-orang yang hatinya itu penuh dengan akhlak-akhlak yang jelek, ya. Jadi penuh dengan akhlak-akhlak yang jelek. Nah, dipenuhi hatinya dengan bikulli khuluqin dhamimin, dipenuhi dengan akhlak yang tercela. Walihada qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ya hasbi mri'in minal syarri ayyakira akhahul muslim, hadis yang tadi dibawakan oleh muallif rahimahullah, cukuplah seseorang itu dianggap jelek, dinyatakan jelek ketika naam dia menghinakan saudaranya muslim, ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Naam, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, insyaallah. Naam, poin berikutnya, baik, masih menyisakan satu ayat, ya. Wa qala ta'ala di surat An-Nur ayat yang 19, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, sesungguhnya orang-orang yang senang untuk tersebarnya kekejian di kalangan orang-orang yang beriman, ya, senang mengungkap kekejian saudara-saudara yang muslim, ya, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ini terkait ketika orang-orang munafikun di antaranya yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dianggap selingkuh. Disebar sampai sebagian muslimin terpengaruh dengannya, ini berbahaya. Nah, senang menyebarkan itu. Di sini Allah yang menyebutkan orang yang senang, ya, diancam mendapatkan azab yang pedih dunia dan akhirat. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menjalankannya, yang menukil berita, yang menyebarkan berita ini hanya sekedar senang, nggak ikut-ikut nyebar, senang aja. Ya. Diancam dengan azab yang pedih bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia dan di akhirat. Terus bagaimana pelakunya, orang yang menyebarkan kekejian di kalangan kaum muslimin, nah, tentunya adabnya lebih pedih dibandingkan orang yang sekedar senang. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Dalil berikutnya insyaallah akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana sang penanya ini bertanya tentang adiknya, apakah adiknya itu mahram dengan mertuanya, ya, dengan bapak tiri dari suaminya, ya, bapak tiri suaminya, berarti mertuanya, mertua tirinya. Nah, jadi mertua tiri itu mahram atau bukan? Ya. Baik. Ini ada juga pertanyaan yang sama diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah ditanya, ada seorang taqulu fatat mutazawwijah, seorang perempuan yang sudah menikah bertanya, hal yajuzu li zaujati abiha, apakah boleh bagi istri bapaknya, istri bapaknya perempuan ini yang bertanya, ya. Ini bukan ibu kandungnya, ibu yang lainnya, ibu tirinya, ya. Antaksifa ala zaujiyah, untuk membuka, menyingkap aurat di depan suaminya, suami sang pertanya ini. Ya, tergambar ya surah pertanyaannya. Jadi ada suami istri, nah, yang perempuan ini tanya bagaimana hukum mertuanya, mertua perempuannya dengan suaminya, suami sang penanya ini, dan mertua perempuannya, ibu istri dari bapaknya ini bukan ibu kandungnya. Misalnya perempuan ini anak dari istri pertama, misalnya, bagaimana dengan istri kedua? Jadi, kalau anaknya ini nikah, kemudian suaminya itu mahram nggak dengan ibu tirinya? Ya, ibu tiri dari awam ini buleti. Jadi misalnya gini, ada seorang itu punya dua istri. Ada seorang punya dua istri. Istri yang pertama itu punya anak perempuan. Istri yang pertama punya anak perempuan. Anak perempuan ini nikah. Nah, kemudian suami anak ini apakah mahram dengan istri kedua, ya, istri kedua dari mertuanya? Ini pertanyaannya demikian. Itu namanya mertua tiri, ya, mertua tiri, ya. Baik itu istri kedua karena dua-duanya masih hidup, atau itu ibu yang dahulu sudah dicerai, atau ibu yang sudah meninggal, muhim itu bukan ibu kandungnya lah, ya. Itu bukan ibu kandungnya. Jadi, apakah mahram? Kata beliau rahimahullah, zaujatu abiha la taksifu ala zaujiha. Istri dari bapaknya itu tidak boleh untuk membuka auratnya, tidak boleh untuk membuka kerudungnya. Li'anna laysat ibnatun lah. Karena itu perempuan itu bukan anak kandungnya sang ibu, ya. Dia itu anak dari suaminya, ya. Anak gawan dari suaminya. Ya. Innamal mahram ummuha wa jaddatuha, yang jadi mahram itu adalah ibu istrinya ini, ya. Ibu kandungnya sang istri dan neneknya dari ibunya, dari ibunya ini, ya. Ibu dari mertuanya. Baik. Ini ya, mudah-mudahan enggak bingung. Jadi yang jadi mahram itu adalah na'am bapak kandung atau ibu kandung dari istrinya, ya. Itu kalau ibu tirinya, bapak tirinya, itu bukan mahram, ya. Jadi misalnya nikah pas kebetulan mertuanya itu punya istri empat, misalnya, nah. Dan istrinya itu misalnya dari anak ibu yang nomor berapa? Kalau istrinya itu anak dari ibu nomor satu, ya, berarti yang mahram itu adalah ibunya istrinya ini, ibu kandungnya ini. Ya. Jadi istrinya bapak yang nomor satu itu yang mahram bagi menantunya. Istri kedua, ketiga, dan keempat ini bukan mahramnya. Ya. Di mertuanya cuma yang mahram cuma ibunya dari istri kita. Nah, ibu kandungnya, ibu tirinya, taib, itu bukan mahramnya. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi menantu itu atau mertua itu yang mahram adalah mertua kandung. Ya, tapi enggak lazim ada mertua kandung, mertua tirinya. Orang tua kandung dari istri, ya. Orang tua kandung dari suami itu yang mahram. Ya. Orang tua tiri dari suami atau istri itu bukan mahram. Nah, ibu tiri, ibu sambung dari istri atau dari suami itu bukan mahram. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.